Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu esensi penting ajaran Islam itu ditetapkan dalam dua kalimat utama yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Jadi esensi inti ajaran Islam itu ada pada makna kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika inti ajaran Islam itu ada pada dua kalimat syahadat itu, maka semua kalamullah baik langsung atau tidak langsung dan semua konsep-konsep ajaran Islam tentu menjadi rujukannya itu adalah menegasikan Allah dan mentaati Rasulnya. Kalimat La ilaha illallah, para ulama meneguhkan makna konsep tentang keikhlasan. Ikhlas menunjukkan maka tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan Muhammad Rasulullah meneguhkan tentang ketaatan. Maka ketika konsekuensi keikhlasan itu tidak lain dan tidak bukan mesti mentaati apa yang dibawa oleh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Contoh misalnya Quran yang jumlahnya 30 juz, yang surahnya ada 114 dan ayatnya 6666 ayat, kata para ulama itu hakikatnya adalah bagaimana Allah mengenalkan zatnya kepada hambanya sehingga hambanya itu tidak lain dan tidak bukan hanya mengesakan Allah saja. Sebab kenapa? Sebab manusia ini berpotensi menyembah atau juga mentuhankan Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat, ibaroh-ibaroh yang menunjukkan tentang hanya Allah saja yang layak menjadi Tuhannya manusia. Contoh misalnya ketika Allah mengatakan dalam surah yang pendek, dalam surah sebagai penghujung yaitu surah An-Nas, Allah mengenalkan siapa Allah itu. Dialah Rabbun Nas. Rabb itu adalah yang mengatur. Rabb itu adalah yang mengurus. Maka dalam waktu yang sama potensi manusia mengatur dirinya sendiri ini lebih kuat dibandingkan menyerahkan aturannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tauhid rububiyah ini diyakini oleh manusia, maka manusia tidak akan mau mengambil atau potensi akalnya, potensi hawa nafsunya tidak akan dijadikan sebagai bajakan atau membajak aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam waktu yang sama manusia ini berpotensi dia tidak mau diatur. Dia ingin hidupnya seenak-enaknya. Dia hidupnya itu ingin mengikuti hawa nafsunya. Maka dalam waktu yang sama ketika Tuhannya hawa nafsunya, maka setiap titah dan perintah Allah akan dinegasikan, akan diabaikan, akan ditinggalkan. Lebih jauhnya, apa urusannya Allah ngatur hidup saya? Apa urusannya Allah subhanahu wa ta'ala ngatur rumah tangga, hubungan ranjang, hubungan suami istri? Apa hubungannya Allah ngatur masalah gaji saya? Itu ketika manusia sudah membajak menempatkan hawa nafsu sebagai robnya. Maka dalam konteks ayat ini Allah menegaskan kalimat yang digunakan, yang dikenalkan kepada manusia adalah Rabbun Nas. Dialah yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Maka bentuk Rabbun Nas Allah sampaikan lewat lisan nabinya. Kita sampai abad kelima hijriyah, ulama mencatat ada 150 ribu hadis nabi yang sampai kepada kita. Dan itu adalah aturan-aturan manusia. Belum lagi nanti digali oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, yang itu pun juga menjadi mengatur manusia dalam kitab fikih. Dari mulai fikih ibadah, kemudian fikih munakahat, kemudian fikih muamalah, sampai dengan fikih jinayah dan siasah, itu adalah aturannya. Sehingga tidak ada ucapan, tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan yang lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika fikih itu adalah bagaimana ilmu yang membahas tentang hukum tindakan perbuatan manusia, maka hakikatnya ketika dia taat dengan hukum Allah, maka Allah ada pada lisannya, Allah ada pada tindakannya, Allah ada ketika dia mendapatkan gaji, Allah ada ketika dia makan, Allah ada ketika dia melakukan aktivitas. Tapi ketika Allahnya tidak ada, maka lagi-lagi halal haramnya bukan lagi menggunakan standarisasi fikih, tetapi lagi-lagi halal haramnya menggunakan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya suka, hawa nafsunya senang, tak peduli apakah itu sesuai atau tidak dengan hukum agama. Maka dalam waktu yang sama inilah yang terjadi menimpa kepada Fir'aun laknatullah alaih, yang mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian. Di ayat lain Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah kau tidak perhatikan ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Inilah yang patut diwaspadai. Termasuk di ayat-ayat lain banyak kita temukan bagaimana esensinya adalah setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang Allah sajikan dalam Al-Quran, hakikatnya ingin meneguhkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jika ayat itu berjumlah 6666 ayat, hadis itu jumlahnya ada 150.000, dan kita fikih para ulama yang begitu banyak berjilid-jilid, jutaan bahkan tak terhitung jumlahnya, manusia masih tidak mengenal Tuhannya, lantas mesti dengan apa lagi Allah mengenalkan zatnya? Harus dengan siapa dan bagaimana lagi Allah mengenalkan zatnya sebagai Tuhan kepada makhluk ini? Kalau saja manusia masih saja tidak mengenal apa kewajibannya, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia taat, dan bagaimana dia mendahulukan perintah-perintah Allah dibandingkan kewajiban manusia dan juga hubungan manusia dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu maka banyak hal di antara uslub yang Allah gunakan untuk mengingatkan, membangun tingkat kesadaran manusia bahwa kita ini makhluk dan Allah itu khalik. Salah satunya ayat-ayat yang bicara tentang kondisi situasi yang belum kita alami. Apa di antaranya kondisi yaumal qiyamah? Kondisi di mana kehidupan yang nanti kita akan alami. Tapi itu semua Allah sampaikan ketika kita masih hidup di dunia. Contoh misalnya ketika Allah mengatakan al-qari'ah. Mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ketika Allah sampaikan kondisi situasi keadaan hari kiamat yang tak menentu, bagaikan laron yang berterbangan, bagaikan bulu-bulu yang berserakan di mana-mana. Tapi yang istimewa Allah langsung tunjukkan dengan ada dua kelompok yang fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Ada orang yang timbangan amal kebaikannya berat dibandingkan amal buruknya, maka dia mendapatkan 'ayshatir radiyah, kehidupan yang Allah ridhai. Dan sebaliknya ada kelompok yang timbangan kebaikannya ringan, fa amman khaffat mawazinu. Artinya apa? Maksiatnya lebih banyak, fahuwa fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Apa dan mengapa Allah menggunakan kalimat mawazin? Mawazin adalah jama' dari waznun, timbangan. Timbangan itu adalah menunjukkan kepastian. Kalau kita melihat ada orang yang berat badannya itu gemuk, tapi kita tidak bisa memastikan berapa kilo berat badannya. Ketika ditimbang maka muncullah angka berapa berat badan itu. Maka begitu pun juga dengan hisab tindakan amal perbuatan manusia. Allah menghisab tidak dengan wah ini anak pejabat. Allah menghisab tidak takut ini anak presiden. Allah tidak takut dengan mentang-mentang ini keturunan, misalnya keturunan bangsawan. tidak semua ada timbangan yang pasti. Maka mawazin menunjukkan kepastian bahwa semua di hadapan Allah ada timbangan dan ada hitungannya masing-masing. Maka ketika hidup ini adalah kepastian, oleh sebab itu maka kepastian itu tinggal mau diisi oleh amal yang pasti atau sebaliknya kepastian itu dengan hal-hal yang negatif. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu maka biasanya Allah menggunakan kalimat penyesalan untuk membangkitkan tingkat kesadaran manusia bahwa hidup yang sekali ini jangan sampai disia-siakan. Kesempatan yang terus datang kepada kita, sudah berapa malam kita melewati hidup ini, sudah berapa siang yang kita lewati dalam hidup ini, sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita makan dalam hidup ini, tapi tidak sebanding dengan sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan melalui momentum khutbah Jumat kali ini kita bisa mengevaluasi, meningkatkan kembali hak-haknya Allah lebih didahulukan dengan dibandingkan dengan hak-hak kita kepada manusia, tugas, dunia dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين سيدنا جمعة رحمكم الله pada khutbah yang kedua ini khatib meneguhkan kembali tentang bagaimana esensi beragama itu adalah taat. Inti beragama itu adalah mengikuti jalan. Maka kalau kita ke Bandung dan itu ada jalan, ikuti saja jalannya. Tidak banyak bertanya, tidak banyak protes, apalagi menggugat. Maka ketika jalannya diikuti, insya Allah kita akan sampai. Begitupun dalam beragama, modal agama adalah iman. Dengan iman pasti akan taat. Sebab kalau sudah tidak iman, bagaimana mungkin akan taat? Begitulah contoh aturan yang sudah dibuat dan untuk ditaati. Dengan demikian maka marilah kita menjadi seorang muslim yang betul-betul tunduknya kepada Allah dan Rasulnya, bukan tunduk kepada hawa nafsu, bukan tunduk kepada uang, tunduk kepada dunia atau tunduk kepada ilah-ilah yang lainnya. Maka marilah kita di khutbah yang kedua ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki urusan kita dan juga memudahkan setiap hajat dan keinginan kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. لجلال هيكل الكريم والعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا